وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى فقال المؤلف حفظه الله تعالى وعند الموت تقبض روح الإنسان من جسده بأمر الله تعالى. Dan pada saat kematian, pada saat datangnya kematian, maka dicabutlah roh seorang manusia dari badannya, dan ini terjadi dengan perintah Allah Ta'ala. Tentang siapakah yang mencabut nyawa manusia, maka dalam Al-Quran Allah menggunakan beberapa istilah. Terkadang Allah menyandarkan, menisbatkan pencabutan nyawa itu kepada dirinya. Contohnya di surat Az-Zumar ayat 42, Allah yatawaffal anfusa. Allah lah yang mencabut nyawa ina mautiha pada saat matinya. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menisbatkan pencabutan nyawa kepada para malaikat. Bagaimana dalam firman-Nya, hatta idza jaa ahadakumul maut, sehingga jika telah datang kepada salah satu mereka kematian, tawafathu rusuluna, maka dia akan dimatikan oleh rasul-rasul kami, oleh para utusan kami, yaitu para malaikat yang Allah utus untuk mencabut nyawa. Wahum la yufaritun, sedangkan para malaikat tersebut tidaklah ceroboh. Yaitu tidaklah meremehkan perintah yang Allah berikan dan Allah tugaskan kepada mereka. Maka di surat Al-An'am ayat 61 ini Allah katakan bahasanya yang mencabut nyawa adalah para malaikat utusan Allah yang Allah utus untuk mencabut nyawa. Demikian juga di surat Al-Anfal ayat 51, walau tara idz yatawaffal ladzina kafarul malaikatu, dan seandainya engkau melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir. Maka di dua ayat ini Allah mengatakan bahasa yang mencabut nyawa adalah para malaikat jamak. Akan tetapi di surat As-Sajdah ayat yang 11 Allah katakan yang mencabut nyawa adalah seorang malaikat kematian. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakanlah yang mencabut nyawa kalian adalah malakul maut, malaikat kematian yang ditugaskan untuk mencabut nyawa kalian. Maka siapakah yang mencabut nyawa orang-orang yang mati? Maka dalam Al-Quran terdapat tiga jenis ayat. Yang pertama mengatakan Allah menyatakan bahasanya Allah lah yang mencabut nyawa. Di ayat yang lain Allah katakan bahasanya yang mencabut nyawa adalah para malaikat dalam bentuk jamak. Namun di ayat yang lain Allah katakan yang mencabut nyawa adalah seorang malaikat yang Allah sebut dengan malakul maut, malaikat kematian. Bagaimanakah kita mengkompromikan ketiga jenis ayat ini? Maka jawabannya tidak ada pertentangan di antara ayat-ayat ini, karena penisbatan dalam ayat-ayat ini adalah masing-masing memang bihasabi sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Maka ketika Allah katakan bahasanya yang mencabut nyawa, yang mematikan adalah Allah, ini tidak salah. Karena Allah lah yang mentakdirkan kematian. maka kematian terjadi dengan qada dan qadar Allah, dan terjadi dengan perintah Allah. Allah perintahkan malaikat untuk mencabut nyawa. Maka karena pertimbangan inilah, maka tidaklah salah jika kita katakan yang mematikan adalah Allah. Kemudian ketika dikatakan bahasanya yang mencabut nyawa adalah malakul maut, malaikat kematian, ini juga tidak salah, karena memang malaikat kematian itulah, ya kematian sendirilah yang ya tawalla qabdaha, mengurusi langsung, yang mengurusi secara langsung pencabutan nyawa dan pengeluaran nyawa dari badan. Kemudian setelah nyawa itu diambil oleh malakul maut, maka nyawa tersebut diambil oleh malaikat rahmah ataukah malaikat azab. Mereka lah yang mengurusi nyawa manusia tadi setelah dicabut oleh malakul maut. Maka benarlah dan tidaklah salah jika dikatakan yang mematikan adalah malakul maut atau para malaikat. Kalau dikatakan yang mencabut nyawa adalah malakul maut, maka ini dikarenakan malaikat kematianlah yang mencabut secara langsung. Adapun jika dikatakan bahwasanya yang mencabut nyawa adalah para malaikat, karena setelah nyawa itu dicabut, maka akan diambil oleh para malaikat yang menyertai malaikat kematian, boleh jadi malaikat azab ataukah malaikat rahmah. Kemudian topik bahasan berikutnya adalah tentang penggenggaman nyawa di waktu tidur dan di waktu mati. Ar-ruh al-mudabbiratu lil badani, roh yang mengatur gerak badan, itulah roh yang akan berpisah dengan badan dengan kematian. Itulah roh yang ditiupkan oleh malaikat ketika kita masih janin. Dan roh itu pula lah yang akan berpisah, yang berpisah badan kita ketika kita tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika pada satu hari, satu pagi beliau ketiduran, bangun-bangun setelah waktu subuh berakhir. Maka Nabi mengatakan ketika itu, innallaha qabida arwahana haitsu syaa wa raddaha haitsu syaa. Sesungguhnya Allah itu menggenggam nyawa-nyawa kita kapan Allah kehendaki, dan Allah kembalikan kapan Allah kehendaki. Mendengar itu maka Bilal pun berkomentar, ya Rasulullah, akhadha binafsi alladhi akhadha binafsika. Wahai Rasulullah, sesungguhnya yang memegang nyawaku itulah yang memegang nyawamu. Maka ketika satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai atau mengadakan satu perjalanan jauh dan mau istirahat setelah agak tengah malam, maka Nabi khawatir ini dalam kondisi rombongan capek semua. Kalau tidak ada yang ditugasi untuk jaga, nanti kebablasan semua. Maka Nabi perintahkan kepada Bilal untuk jaga, kamu jangan tidur, jaga sampai waktu subuh tiba. Nanti subuh, waktu subuh tiba, kamu bangunkan kita. Maka Nabi dan para sahabat duduk, dan Bilal ditugasi untuk melek dan menunggu datangnya waktu subuh. Nah, ternyata sebelum waktu subuh tiba, Bilal yang ditugas berjaga juga ketiduran. Bilal yang berjaga juga ketiduran, dan mereka tidak bangun sampai karena teriknya panas matahari. Yang bikin bangun adalah badan, karena itu tidur di jalan. Nah, ketika bangun, Nabi berkomentar, "Innallaha qabida arwahana," dan seterusnya. Ketika mendengar Nabi mengatakan demikian, Bilal pun mengatakan, "Wahai Nabi, sama. Jangan salahkan saya yang bertugas kok malah ketiduran. Sesungguhnya akhadha binafsi alladhi akhadha binafsika. Yang menggenggam nyawaku adalah yang menggenggam nyawamu sama. Tolong jalan," maksudnya tolong jangan salahkan saya. Sudah berusaha untuk tidak tidur namun ketiduran. Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat yang ke-42, Allah yatawaffal anfusa, sesungguhnya Allah itu menggenggam nyawa. Hina mautiha, pada saat matinya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan yang belum mati semuanya Allah genggam. Fi manamiha, pada saat tidurnya. Fayumsiku allati qada 'alaihal mauta, lalu Allah tahan nyawa yang telah Allah tetapkan untuk mati. Wayursilal ukhra, dan Allah lepas nyawa yang lain. Ila ajalil musamma, sampai batas waktu yang telah ditentukan. Tentang makna ayat ini ada dua penjelasan ulama. Yang pertama adalah penjelasan Ibnu Abbas, ini pendapat mayoritas atau jumhur ahli tafsir. Rasanya Allah Subhanahu wa taala menggenggam nyawa itu ada dua macam genggaman. Pertama, Allah menggenggam nyawa yang mati dan menggenggam nyawa pada saat tidur. Kemudian pada saat tidur, maka Allah menggenggam nyawa yang jatahnya mati. Artinya ada orang mati dan ada orang tidur dan bablas mati. Allah genggam nyawanya karena dia tidur. Kemudian Allah genggam dengan Allah tahan, tidak dikembalikan. Artinya tidur dan bablas mati. Wa yusilul ukhra, namun ada juga yang Allah lepas, Allah kembalikan kepada kebadan sampai batas waktu yang Allah tentukan, sehingga datanglah ajalnya, yaitu waktu kematiannya. Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, mengatakan, "Idza nama," ketika beliau hendak tidur, "Bismika Rabbi wada'tu jambi," dengan namamu wahai Rabbku aku letakkan lambungku, dan dengan namamu aku angkat lambungku. Artinya aku bangun. Ya Allah, aku tidur dengan namamu dan aku bangun tidur juga dengan namamu. "In amsaktam nafsi," ya Allah, jika engkau tahan jiwaku. Artinya apa? Tidur terus bablas terus mati. Ya Allah, jika nanti aku mau tidur ini kok terus mati, nah, gitu. Ya Allah, aku tidur dengan namamu, aku bangun tidur juga dengan namamu. Dan ya Allah, seadanya aku tidur ini kok terus kalian mati, maka farfirlaha warhamha, maka ampunilah jiwaku dan sayangilah jiwaku. Wa in arsaltaha, namun jika ternyata tidur ini belum jatahku mati, nyawaku nanti masih dikembalikan ke badan, fahfadha bima tahfadhu bihi ibadat as-salihin, maka jagalah jiwaku dengan penjagaan yang engkau berikan untuk menjaga jiwa hamba-hambamu yang saleh. Inilah salah satu dari dua penjelasan untuk ayat di atas. Penjelasan yang pertama yaitu Ibnu Abbas dan mayoritas ulama ahli tafsir mengatakan bahwasanya nyawa yang ditahan dan yang dilepas, dua-duanya adalah nyawa yang Allah genggam pada saat mati, pada saat tidur. Maka siapa saja yang telah sempurna ajalnya, Allah tahan pada saat itu sehingga tidak Allah kembalikan ke badan. Dan siapa yang belum sempurna batas ajalnya, maka Allah kembalikan ke badan supaya sempurnalah, supaya sempurnalah batas waktu hidup hamba tersebut. Maka berdasarkan penjelasan yang pertama, penjelasan mayoritas ahli tafsir, maka makna ayat Allah itu menggenggam jiwa yang memang saatnya mati ketika tidur, dan Allah menggenggam jiwa yang saatnya belum mati pada saat tidur. Ini makna ayat berdasarkan penafsiran mayoritas ahli tafsir. Maka Allah Subhanahu wa taala, semua orang yang tidur itu Allah genggam nyawanya, dan orang yang tidur itu ada dua macam. Ada yang nanti nyawanya dikembalikan, dan ada yang nyawanya ditahan dan tidak dikembalikan karena jatah hidupnya sudah selesai. Maka ini menunjukkan dalil tentang adanya orang-orang yang tidur kemudian terus bablas mati. Adapun penjelasan yang kedua tentang makna ayat ini, bahwasanya nyawa yang ditahan adalah nyawa yang memang jatahnya mati, sedangkan nyawa yang dilepas adalah nyawa yang digenggam, namun digenggam karena tidur. Sehingga makna ayat di atas berdasarkan penjelasan yang kedua, bahasanya Allah Subhanahu wa taala menggenggam jiwa orang yang mati, lalu Allah tahan dan tidak Allah lepas sampai kiamat datang, dan Allah menggenggam jiwa atau nyawa orang yang tidur dan Allah lepas, Allah kembalikan ke badannya sampai sisa ajalnya, kemudian nanti Allah akan wafatkan lagi ketika memang telah tiba ajalnya. Sebagaimana firman Allah di surat Al-An'am, wa huwallazi yatawaffakum bil-laili, dan Allah lah zat yang menggenggam nyawa kalian di waktu malam. Orang tidur itu nyawanya Allah genggam dan Allah wafatkan. Maka apa beda dari dua makna penjelasan ayat tadi? Supaya lihat nampak bedanya, perhatikan. Kalau penjelasan Ibnu Abbas, makna ayat adalah Allah zat yang menggenggam jiwa hina mautiha, yang jatahnya mati pada saat dia tidur, hina manamia. Dan Allah juga menggenggam allati, jiwa lam tamut, yang belum jatahnya mati, fi manamiha, pada saat tidur. Maka berdasarkan penjelasan Ibnu Abbas, maka awal ayat Ya, maka awal ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dua jenis tidur. Maka di awal ayat Allah menjelaskan dua jenis tidur. Ada tidur nanti terus mati, dan ada tidur dan setelah itu masih bangun lagi karena belum jatahnya mati. Ini penjelasan Ibnu. Adapun penjelasan yang kedua mengatakan Allah lah yang mewafatkan jiwa hina mautiha, ketika Allah mencabut nyawa. Maka yang tawafat di sini artinya mencabut nyawa mati. Mencabut nyawa dalam pengertian mati. Titik. Dan Allah lah yang mencabut nyawa yang belum mati pada saat tidur. Maka awal ayat tidak bicara masalah tidur. Allah yatawaffal anfusah hina mautiha, ini tidak bicara masalah tidur. Nah, ini bicara tentang masalah orang yang jatahnya mati. Kemudian baru Allah bicara tentang masalah tidur. Wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah lah menggenggam nyawa yang belum jatahnya mati pada saat tidur. Maka kalau menurut penafsiran yang kedua, awal ayat itu bicara tentang mati, kemudian setelah itu baru bicara tentang masalah tidur. Kalau penafsiran Ibn Abbas, awal ayat dan setelahnya dua-duanya bicara tentang masalah tidur. Kemudian hakikat roh menurut ahlu sunnah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan akidah para sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, dan semua salaful ummah dan semua para ulama ahlu sunnah mengatakan bahwasanya roh adalah benda yang berdiri sendiri, satu benda tertentu. Namun benda tersebut punya sifat bisa berpisah dengan badan, bisa mendapatkan nikmat, bisa mendapatkan siksaan. Namun benda tersebut bukan badan. Roh adalah benda, dan benda tersebut bukan badan, dan bukan pula salah satu bagian badan. Yang namanya roh itu bukan kepala, bukan salah satu bagian badan. Dan dikarenakan Imam Ahmad adalah termasuk ulama yang menegaskan hal tersebut, yang itu menegaskan bahwasanya roh itu benda. Kemana fa'alai ghairuhu minal a'imah, sebagaimana para imam ahlu sunnah yang lain juga menegaskan demikian. Kalau roh itu benda, maka para ulama Hanabilah pun tidak berselisih pendapat tentang hal ini. Mereka semua mengatakan roh adalah benda. Di tempat yang lain, Syekhul Islam mengatakan bahwa yang benar nyawa itu bukanlah murakkabah, bukanlah benda yang tersusun dari beberapa unsur, yaitu minal jawahir al-fardah, dari benda-benda yang satuan-satuan benda. Itu benda-benda disusun jadilah benda bernama nyawa. Ini pendapat yang tidak benar. Namun nyawa adalah satu benda, ya, bukan yang satu benda yang berasal dari susunan beberapa benda. Jawahir dalam perkataan Syekhul Islam di sini maknanya adalah benda. Jauhir bentuk jamak dari jauhar. Kalau terbuka munawir maknanya cuma ya, permata. Tidak ada hubungannya dengan permata gitu. Ya, jawahir di sini jamak dari jauhar. Jauhar itu adalah kebalikan dari ardun, pakai ain. Ini bahasa filsafat, namun bahasa filsafat yang berbahasa Arab, nggak tahu bahasa Indonesianya. Ini istilah filsafat, namun istilah filsafat berbahasa Arab. Ini ahli filsafat itu membagi alam semesta ini menjadi ardun dan jauharun. Ini ardun adalah sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, warna, sifat itu tinggi, besar, gemuk, kurus, hitam, putih, ini tidak bisa berdiri sendiri. Tidak ada satu benda namanya hitam. Ada satu benda berdiri sendiri namanya gemuk, tidak ada. Kemudian harus nempel pada benda yang lain. Tidak ada di alam nyata ini kecuali melekat kepada yang lain. Ini disebut aradun. Sedangkan benda yang berdiri sendiri, yang punya bentuk sendiri, ya, berdiri sendiri, maka ini disebut jauharun. Pohon, batu, ya, kayu, itu semuanya berdiri sendiri, tidak menjadi bagian dari yang lain. Maka nyawa roh itu yang benar bukanlah tersusun dari beberapa jauhar yang ya, yang berdiri sendiri. Tidak pula tersusun dari al-maddah wa surah, materi dan bentuk materi. Dan roh itu laysat min jinsil ajzam, berbeda dengan berbagai bentuk raga al-mutamayizat yang beda antara satu dengan yang lain, yang bisa kita saksikan dan itulah yang kita kenal. Roh itu adalah benda, namun tidak sebagaimana benda-benda yang kita lihat dengan mata kepala kita. Ini tiang beda dengan tembok, tembok lain dengan lantai dan seterusnya. Amal isyarat ilaiha, adapun isyarat kepada roh, maka roh itu bisa diisyaratkan, dan roh itu punya sifat bisa naik, bisa turun, bisa keluar dari badan, mengalir dari badan, sebagaimana terdapat dalam banyak dalil, dan ini pun didukung oleh berbagai dalil akal. Adapun pertanyaan penanya, di manakah letak roh di badan? Roh itu di mana? Di kepala, ya, di dada, di leher. Maka jawabannya, roh tidak memiliki tempat tertentu di badan. Tidak ada tempat tertentunya di badan. Karena roh itu mengalir di seluruh badan. Sebagaimana kehidupan, dan kehidupan statusnya adalah aradun, mengalir di seluruh badan. Maka kehidupan adalah itu ada syaratnya adanya roh. Roh adalah syarat adanya kehidupan. Namun roh bukan kehidupan. Roh bukan hidup. Dan roh adalah syarat adanya hidup. Tidak ada roh maka tidak ada hidup. Ada roh maka ada kehidupan. Maka jika roh ada di badan, maka badan tersebut ada kehidupan. Jika roh meninggalkan badan, maka kehidupan juga meninggalkan badan. Jadi, kalau kehidupan itu ardun, sedangkan roh itu jauharun. Kalau berdasarkan dua istilah tadi, maka roh itu jauhar, sedangkan hidup itu aradun. Tidak ada benda hidup. Benda hidup tidak ada. Benda dan namanya dia hidup, kehidupan tidak ada. Yang namanya hidup itu melekat kepada yang lain, menyatu dengan yang lain. Boleh jadi menyatu pada yang lain atau ya, ya tidak bisa dia berdiri sendiri. Maka al-hayatu itu ardun, sedangkan roh itu jauharun, dia berdiri sendiri. Maka pelajaran penting dari kutipan di sini adalah akidah para sahabat dan tabi'in dan semua para imam ahlu sunnah, bahasanya roh itu adalah ainun atau jauharun. Roh itu adalah benda, bukan aradun. Aradunnya adalah al-hayat. Kemudian roh itu adalah makhluk ciptaan Allah. Syaikhul Islam Taimiyah mengatakan roh manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah, mubda'atun, diciptakan. Dan ini adalah kesepakatan salaful ummah, semua imam salaf dan semua ahlu sunnah. Dan beberapa ulama imam kaum muslimin menyatakan adanya ijma' ulama tentang hal ini. Muridnya, murid Ibnu Taimiyah yaitu Ibnu Al-Qayyim mengatakan dalil kalau roh itu adalah makhluk itu banyak. Kemudian beliau menyebutkan 12 dalil. 12 dalil kalau roh itu adalah makhluk ciptaan Allah. Kemudian di sini dikutipkan sebagian dari dalil tersebut. Yang pertama, dalilnya adalah Allah berfirman, Allah khaliqu kulli syai. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan roh termasuk syai. Dan roh itu termasuk sesuatu, maka dia makhluk. Maka ayat ini, Ar-Ra'd ayat 16 ini, lafadznya umum, maknanya umum, dan ayat ini tidak mengalami takhsis dari sisi manapun. Akan tetapi tidaklah tercakup dalam ayat ini sifat Allah. Karena sifat Allah itu adalah termasuk atau bagian dari Allah itu sendiri. Karena dalam ayat ini Allah menyebutkan ada dua hal, ada Allah dan ada syai. Segala sesuatu di luar Allah adalah syai yang diciptakan oleh Allah. Nah, sifat Allah itu masuk mana? Syai ataukah Allah? Jawabannya bukan termasuk syai, akan tetapi termasuk pada diri Allah itu sendiri. Maka dialah Allah adalah zat yang ilah sesembahan yang memiliki sifat-sifat sempurna. Maka Allah subhanahu wa ta'ala zat dan sifatnya adalah khaliq, sang pencipta. Adapun selain Allah itu adalah makhluk ciptaan Allah. Kenapa ditegaskan? Ada penjelasan semacam ini ditegaskan. Kalau Allah, kalau sifat Allah itu tidak termasuk dalam syai', akan tetapi masuknya kepada Allah. Dikarenakan Mu'tazilah berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Kata mereka Al-Quran itu syai', Allah khaliqu kulli syai'. Sedangkan tafsir Al-Sunnah tidak demikian. Al-Sunnah mengatakan Allah tidak termasuk syai', Akan tetapi Allah itu masuk ke dalam Allah. Maka dalam ayat ini ada dua hal, ya. Ada dua hal, ya. Ada Allah dan ada syai'. Kalau syai' itu makhluk, ya. Dan yang benar sifat-sifat Allah itu bagian dari Allah dan bukan bagian dari syai'. Dan dalil yang kedua, kalau roh adalah makhluk ciptaan Allah, firman Allah di surat Maryam ayat 9, waqad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a, dan telah aku ciptakan engkau sebelumnya dan sebelumnya engkau bukanlah sesuatu. Ayat ini adalah khitab firman Allah ditujukan kepada roh dan badan, bukan kepada badan saja, karena badan semata tidak mungkin bisa paham. Buktinya apa? Kalau badan itu tidak paham, kalau badan sendirian itu tidak paham, dalilnya apa? Orang sudah mati itu loh. Orang sudah mati kan cuma badan saja, paham? Bisa memahami dia? Tidak ngobrol bisa? Gempa kalau ada, bisa tidak ngobrol? Badan semata itu tidak bisa memahami, tidak paham. Badan semata itu tidak bisa diajak bicara. Badan semata tanpa roh itu juga tidak bisa berpikir. Ini badan semata. Badan murni mata-mata badan itu faham tidak bisa, diajak bicara tidak bisa, apalagi suruh mikir. Dalilnya orang mati. Itu orang mati itulah keadaan manusia di mana cuma ada badan saja. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya yang memahami, yang berpikir dan yang bisa diajak bicara adalah roh dan bukan badan. Yang bisa memahami sesuatu, yang bisa berpikir dan bisa diajak bicara itu adalah roh, bukan badan. Kalau badan, maka harusnya kita bisa ngobrol sama orang yang sudah mati. Maka Allah berfirman kepada roh dan badan, bahasanya aku menciptakan wahai roh dan badan, dan sebelumnya kalian itu belum ada. Maka ini dalil kalau badan itu makhluk dan roh juga makhluk. Dalil yang ketiga, Allah berfirman, walaqad khalaqnakum, dan sungguh kami telah ciptakan kalian wahai manusia, kemudian kami beri rupa kepada kalian wahai manusia, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam. Maka kum di sini manusia, padahal hakikat kenyataannya adalah Adam. Hakikat kenyataannya realnya cuma Adam, manusia yang lain tidak. Yang Allah berfirman, berkata kepada para malaikat, sujudlah, itu sujudlah wahai para malaikat, itu adalah sujud kepada Adam, bukan pada seluruh manusia. Akan tetapi di awal ayat Allah mengatakan, Allah ciptakan kalian, kalian siapa? Seluruh manusia. Kami beri rupa kepada kalian, kaliannya seluruh manusia. Hal ini dikarenakan karena di sini Allah menyebutkan nikmat. Allah menyebut-nyebut nikmat. Dan nikmat untuk pendahulu adalah nikmat untuk generasi setelahnya. Nikmat ini adalah nikmat yang Allah berikan pada Adam. Dimuliakan dengan Allah perintahkan malaikat untuk bersujud. Ini adalah pemuliaan untuk Adam. Nikmat untuk Adam. Dan nikmat untuk Adam sama dengan nikmat untuk keturunannya. Seandainya Adam tidak dapat nikmat tersebut, ya, maka boleh jadi keturunannya tidak ada. Maka fahadul ikhbar, maka berita yang Allah sampaikan ini boleh jadi maknanya mencakup arwah dan jasad kita, dan ini pendapat jumhur ahli tafsir. Artinya jumhur ahli tafsir mengatakan kum dalam ayat ini kami ciptakan kalian dan kami beri rupa untuk kalian. Kalian yang di sini adalah semua manusia. Maka berdasarkan penjelasan jumhur ahli tafsir ini, kami ciptakan kalian wahai seluruh manusia. Ini firman Allah ini Allah tujukan pada roh dan badan. Maka roh itu ciptaan Allah dan badan ciptaan Allah. Penjelasan yang lain tentang makna ayat surat Al-A'raf ayat yang ke-11, kami ciptakan kalian-kalian di sini ditujukan kepada arwah sebelum dijesatkannya badan. Kama yaqulu man za'amu dzalika, demikian sebagaimana pendapat orang yang berpendapat demikian. Namun baik mau penafsiran yang pertama ataupun penafsiran yang kedua, ayatnya adalah dalil tegas kalau arwah itu ciptaan Allah, kalau roh itu ciptaan Allah. Maka ada dua tafsir untuk surat Al-A'raf ayat 11, yaitu perbedaan penafsirannya di sini adalah berkaitan dengan makna kum, khalaqnakum, kami ciptakan kalian. Kalian itu siapa? Jumhur atau mayoritas ahli tafsir mengatakan kaliannya adalah ruh dan badan manusia. Pendapat kedua mengatakan kaliannya adalah roh manusia sebelum terciptanya badan. Kemudian dalil keempat, terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahasanya manusia adalah hamba bijumlatihi, dengan keseluruhan dirinya. Maksudnya apa? Roh dan badannya. Manusia roh bercampur dengan badan disebut hamba. Dan status hamba bagi manusia ini bukan hanya untuk badan tanpa roh. Bahkan status hamba untuk roh itulah asalnya. Sedangkan penghambaan badan itu statusnya dompleng roh. Sebagaimana badan itu dompleng dengan roh dalam berbagai hukum-hukumnya, berbagai ketentuannya. Karena rohlah yang menggerakkan badan. Dan rohlah yang membuat badan bekerja dan beraktivitas. Maka badan itu mengikuti roh dalam masalah penghambaan. Maka manusia, maka badan dan roh manusia itulah itu hamba Allah. Dua-duanya hamba. Dan yang namanya hamba itu makhluk. Maka ini dalil bahasanya roh manusia adalah makhluk sebagaimana badan manusia adalah makhluk. Dan dalil yang ke-5 adalah firman Allah, hal ata alal insani hina minat dahari, apakah datang kepada manusia hina minat dahari satu waktu lam takun syai'an madhkura, yang pada waktu tersebut manusia itu bukanlah sesuatu yang bisa disebutkan. Maka Allah katakan bahasanya manusia itu mengalami satu waktu di mana pada waktu tersebut manusia itu bukan apa-apa, bukan sesuatu. Artinya belum tercipta. Maka seandainya roh itu adalah qadim, roh itu qadim, dulu tanpa awal, sebagaimana Allah itu qadim, dulu tanpa awal, maka harusnya manusia itu terus menerus adalah sesuatu yang bisa disebut, karena manusia itu adalah manusia dengan rohnya dan bukan badannya. Maka ahli filsafat itu berkeyakinan kalau roh itu adalah qadim. Roh itu bukan makhluk, bukan ciptaan Allah, namun qadim sebagaimana Allah juga qadim. Maka inilah yang dibantah oleh Ibnu Qayyim panjang lebar sampai membawakan berapa? 12 dalil. Ini salah satu dalilnya adalah surat Al-Insan ayat pertama, Allah katakan, kalian manusia pernah mengalami satu waktu di mana kalian bukan sesuatu. Kapan itu? Ketika roh belum tercipta. Dan dalil yang keenam, adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriatkan oleh Bukhari dan yang lainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan al-arwahu junudun mujannadah. Arwah itu bagikan tentara yang sudah dibagi-bagi. Sama ta'arufa telah dibagi menjadi tim-tim-tim. Ini ada tim bagian depan, ini bagian tengah dan seterusnya. Maka tim-tim pasukan ini harus kompak. Harus ada persatuan di antara sesama mereka supaya kerja tim berjalan dengan baik. Sama ta'arufa minha, maka arwah yang sudah kenal, sudah saling kenal sebelum badan saling kenal, maka i'talafa, maka ketika badan ketemu dengan badan maka dia akan bersatu. Wa matanakara, sedangkan arwah yang tidak kenal, tidak saling kenal di alam arwah, maka ketika ketemu badan dengan badan ikhtilafa, ya, tidak gatuk, tidak ketemu, ya, tidak akrab. Maka Nabi katakan, Nabi samakan roh dengan junudul mujannada. Dan yang namanya junud, yang namanya tentara adalah makhluk, ya, berarti roh adalah makhluk. Hadis ini memiliki sabab kenapa Nabi mengatakannya, yaitu ketika diperintahkan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad. Ketika para sahabat diperintahkan hijrah ke Madinah, maka di antara ada orang yang berhijrah itu adalah orang yang ketika di Mekah terkenal sebagai mutahik, orang yang membuat orang lain tertawa. Dia itu orangnya, orang bikin orang lain ketawa. Lihat wajahnya saja sudah senyum-senyum dari ketawa. Ada orang yang punya kelebihan semacam ini. Wajahnya bikin orang itu ceria. Gerak kepalanya, gerak tangannya itu bikin orang senyum-senyum dan ketawa-ketawa. Belum ngomong, apalagi ngomong dia tambah lucu lagi. Enggak usah ngomong, cukup menggerakkan kepala dan badan orang sudah ketawa. Ada seorang ya, di antara yang berhijrah, di antara sahabat Nabi, ada seorang yang di Mekah terkenal sebagai mutahik, orang yang bikin orang lain ketawa. Nah, ketika dia hijrah ke Madinah, begitu dia hijrah ke Madinah, kok terus langsung untang-untung sama orang di Madinah yang terkenal mutahik juga. Di Madinah ada orang yang penduduk Madinah yang ya, terkenal mutahik. Nah, ini baru sehari kok sudah akrab luar biasa, kesana kemari bareng sesama mutahik. Maka sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, ada satu fenomena menarik ini, apa ini analisisnya ini, kenapa kok demikian? Maka Nabi mengatakan al-arwahu junudun mujannadah. Kemudian dalil yang ke-7. Bahasanya roh itu Allah sebut bisa mati, bisa digenggam, bisa ditahan, bisa dilepas. Maka hal-hal ini adalah sifat makhluk muhdats yang baru, marbub yang diatur dan bukan roh, namun marbub. Kemudian kaifiyatu qabdiruhil mutawafa, tentang tata cara pencabutan roh orang yang mati dan tempat kembalinya setelah matinya. Terdapat penjelasan tentang cara tata cara penyambutan nyawa dan tempat kembalinya roh setelah matinya dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Barak bin Azib, sebuah hadis yang panjang. Diatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, dan berikutnya adalah teksnya. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kunna fi janazatin fi baqi'il ghaqadi. Kami duduk menunggu jenazah yang akan dimakamkan di Baqi. Ya, pemakaman di kota Madinah. Baqi ini sering disebut dengan sebutan Baqiul Ghurqat. Ghurqat adalah jenis pohon yang Nabi sebut sebagai pohon Yahudi. Baqi ini disebut Baqi Ghurqat karena terdapat banyak pohon Ghurqat di Baqi, yang di tempat ini di zaman Nabi. Maka disebut dengan Baqi Ghurqat. Maka ketika kami duduk-duduk menunggu datangnya jenazah yang mau dimakamkan di Baqi, maka datanglah Nabi, lalu Nabi duduk, dan kami pun duduk di sekeliling Nabi dengan penuh kekhusyuan, seakan-akan di kepala-kepala kami ada burung. Wa huwa yuhidu lahu, dan Nabi itu membuat lahat untuknya. Faqal, maka atau maknanya adalah, dan Nabi pada saat itu kita kalau tidak salah di riwayat yang lain, Nabi ketika itu menusuk-nusukkan kayu di tanah. Itu maknanya. Mungkin bisa dijelaskan dengan ayat ayat yang lain ini. Jadi sambil nusuk-nusukan kayu ke tanah, kemudian Nabi mengatakan a'udzu billahi min adzabil qabri, aku berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Demikian Nabi katakan sebanyak 3 kali. Maka di sini dalil adanya siksa kubur. Kemudian Nabi mengatakan sunnya seorang hamba mukmin idza kana fi iqbalin minal akhirah, ketika akhirat sudah di depan mata, wal inqita'i minad dunya, dan sudah mau putus dengan dunia, maka datanglah kepada badannya, kepada orang ini banyak malaikat. Wajah-wajah mereka adalah wajah-wajah yang ceria, dan orang yang wajah yang ceria itu bercahaya, dan cahayanya sampai luar biasa, sampai dikatakan bercahaya bagaikan matahari. Artinya wajah-wajah ceria yang datang bersama mereka, malaikat ini membawa kain kafan dari surga dan membawa wangi-wangian dari surga. Hanut itu adalah wangi-wangian yang dipakaikan kepada jenazah. Fajalah suminhu, kemudian rombongan malaikat ini duduk di dekat orang tadi. Karena malaikatnya jumlahnya banyak sekali, maka Nabi katakan maddal basar, sejauh mata memandang. Itu rombongan malaikat yang datang. Mereka duduk sejauh mata memandang. Memandang ke timur sampai ujung mata sana, itu malaikat semua. Pandang ke selatan sampai ujung mata sana, malaikat semua. Maka malaikat duduk sejauh mata memandang. Artinya rombongan besar. Setelah mereka semua sudah duduk, sudah datang, barulah datang malakul maut. Tsumma yaji'ul malakul maut. Dan datanglah malaikat kematian. Dan malaikat kematian ini akan datang langsung duduk di dekat kepala orang yang tidak dicabut nyawanya ini. Lalu dia mengatakan, ya ayatun nafsu tayyibah, wahai jiwa yang baik, yaitu jiwa yang beriman, keluarlah engkau menuju ampunan dari Tuhanmu dan ridha Tuhanmu. Kemudian Nabi mengatakan, fatah ruju tasilu, maka keluarlah nyawa tersebut, arwah tadi, dan arwah tadi mengalir. Nah, ini Allah, Allah sifat, Nabi sifati arwah itu bisa mengalir. Sebagaimana tetesan air mengalir dari wadah air, lancar kan? Kalau air ada di ember, dituangkan, gimana? Tersendat-sendat, apa lancar? Coba-coba, lancar. Maka demikianlah tercabutnya nyawa orang yang beriman. Dicabut, dikeluarkan, maka dia lancar keluar, tidak tersendat-sendat. Fayakhuduha, lalu maka malakul maut kemudian memanggil, mengambil nyawa ini. Fa'idha akhudaha, maka jika malakul maut telah mengambilnya, maka para malaikat yang lain tidak membiarkan arwah tersebut di tangan malakul maut sekejap mata pun. Artinya mereka langsung segera mengambil nyawa tersebut, lalu mereka letakkan di kafan yang telah disiapkan dan di, ya, di wangi-wangian yang telah disiapkan. Maka keluarlah, ya, wayakhuju minha, maka keluarlah nyawa orang yang beriman tadi. Dan setelah dia keluar, maka ka'atyabi nafhati miskin, maka rohnya itu bau harum, seharum harum kasturi yang paling harum. Wujidat ala wajil ardi, yang ada di muka bumi. Maka roh tersebut adalah roh yang harum, semerbak wangi, sewangi kasturi yang paling wangi di dunia ini. Maka rombongan malaikat yang tadi, ya, meletakkan arwah tadi di kafan dari surga tadi, maka rombongan malaikat kemudian naik membawa arwah tadi, arwah mukmin tadi. Maka tidaklah mereka rombongan malaikat yang membawa arwah orang yang beriman ini melewati satu kumpulan para malaikat, kecuali para malaikat akan bertanya, mahadirut tayyibah, siapakah roh yang baik ini, roh siapa? Maka para malaikat mengatakan, ini adalah rohnya Fulan ibnu Fulan. Maka di sini dalil bahasanya penasaban dalam Islam dinasabkan kepada ayah. Nasab dalam Islam adalah dinasabkan kepada ayah, Fulan bin Fulan. Dengan nama yang paling indah, kan yusamuna hubiha fid dunya, yang diberikan kepada orang ini ketika dia hidup di dunia. Akhirnya sampailah rombongan malaikat ini dengan nyawa si mukmin tadi sampai ke langit, lalu mereka minta agar dibukakan. Akhirnya pun pintu langit dibukakan. Ini dalil kalau langit berpintu. Fayusayi'u, maka ikut mengantar, min kulis sama'in, dari setiap langit, mukoribuha, penghuni langit tersebut, sampai langit berikutnya. Ketika rombongan tadi sampai ke langit pertama, maka minta izin untuk bisa masuk. Saat diizinkan dibuka, maka rombongan pembawa arwah atau nyawa orang yang beriman ini diantar juga oleh malaikat yang ada di langit pertama sampai ke langit kedua, kemudian langit kedua juga demikian. Hatta yantai biya ila sama allati fiha Allah, sampai berakhirlah hatta yantai biya, sampai berhentilah nyawa tadi telah sampai kepada langit yang di sana ada Allah. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Tuktubu kitaba abdi fil iliyin." Catatlah hambaku di iliyin dan kembalikanlah dia ke bumi. Namun kembali ke bumi di sini adalah kembali bukan ke alam dunia, namun di bumi ini adalah alam yang lain, bukan alam dunia. Fa inni minha khalaqtuhum, karena sesungguhnya aku ciptakan mereka dari tanah, dan di dalam tanah aku kembalikan mereka, yaitu ketika mati, dan dari tanahlah aku keluarkan mereka tarutan ukhra untuk kali yang lain untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Fatu aduruhu fi jasadihi, lalu roh tadi dikembalikan ke badan. Namun bukan pengembalian dalam arti kehidupan setelah kematian. Fiatihi malakani, lalu datanglah dua malaikat. Kemudian dua malaikat setelah datang mendudukkan, mendudukkan mayit. Semula dalam keadaan berbaring tertidur, maka didudukkan oleh dua malaikat. Lalu keduanya mengatakan, "Man rabbuka?" Siapakah Rabbmu? Maka dia mengatakan, "Allah adalah Rabbku." Kemudian dua malaikat tersebut bertanya, "Apa agamamu?" Maka dia mengatakan, "Islamlah agamaku." Dan keduanya bertanya kepadanya, "Ma hadza rajul alladzi bu'itsa fikum?" Siapakah orang ini yang dia diutus di tengah-tengah kalian? Siapa dia menurutmu? Maka mayit akan mengatakan, dia adalah utusan Allah. Dan keduanya bertanya, "Ma ilmuka?" Dari mana kamu tahu kalau dia adalah utusan Allah? Maka dia mengatakan, "Aku membaca kitab Allah, lalu aku mengimaninya, wa shadaqtu, dan aku membenarkannya." Fayunadi munadi minas sama, maka terdengarlah suara dari langit, yaitu Allah, "An shadaqa abdi, benar apa yang dikatakan hambaku." Maka berikanlah untuknya hamparan permadani dari surga, dan bukakanlah untuknya satu pintu dari surga. Fayati, maka datanglah mendatangi mayit ini melalui pintu surga tadi, min rauhiha wa tayyibiha, maka datanglah kesenangan dan hal-hal yang baik yang dari surga melalui pintu surga yang terhubung ke tempat si mayit ini berada. Wa yubsahu lahu fi qabri, lalu dilapangkanlah kubur orang ini, madda basari, sejauh mata memandang. Lalu datanglah seorang yang berwajah tampan, berpakaian yang bagus dan harum, berbau harum. Lalu lelaki yang datang tersebut mengatakan, "Abshir billadhi yasurka," bergembiralah anda dengan sesuatu yang akan membahagiakan anda. "Inilah hari alladzi kunta tu'adu, yang telah dijanjikan kepadamu." Maka mendengar ucapan semacam ini, si mayat bertanya pada orang itu, "Siapakah kamu?" Maka, "Wajahmu adalah wajah orang yang datang membawa kebaikan." Maka orang tadi mengatakan, "Aku adalah amal kebajikanmu selama di dunia." Maka si mayat kemudian mengatakan, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, aqimi sa'ata," ya Allah, segeralah kiamat terjadi, segerakanlah supaya kiamat terjadi, karena aku ingin kembali menemui keluargaku dan menjumpai hartaku. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Mengapa Allah menyebut dirinya dengan kata kami? Bukankah kami berarti jamak? Bukan. Ya. Tidak mesti kami berarti jamak. Kami punya dua makna. Kata-kata kami bisa berarti jamak dan bisa berarti tunggal, namun menunjukkan pengagungan. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia sama persis. Dalam bahasa Indonesia kami bisa maknanya jamak dan bisa maknanya tunggal, namun untuk ungkapan pengagungan. Seorang yang merasa punya kedudukan, ya, maka dia akan mengatakan menurut kami. Apakah ini jamak? Tidak. Satu orang, namun dia memuliakan dirinya dengan menggunakan kata-kata kami. Dan ini sama persis dengan yang ada dalam bahasa Arab. Maka dalam bahasa Arab, nahnu itu juga punya dua makna. Ya, bisa maknanya adalah orang pertama jamak, dan bisa maknanya orang pertama tunggal untuk mengagungkan diri sendiri. Bagaimana kalau ada orang yang hanya bisa menjawab satu pertanyaan kubur saja, sedangkan dua pertanyaan yang lain tidak bisa dia jawab? Jawab ini tidak mungkin. Cuma ada dua pilihan. Cuma ada dua pilihan. Dia bisa jawab semua atau dia tidak bisa jawab semua. Demikian pilihan yang Nabi ceritakan. Tidak ada pilihan yang ketiga. Bagaimanakah jika ada orang kafir yang menghafal tiga jawaban dari pertanyaan malaikat? Apakah dia akan selamat dari azab kubur? Jawabannya tidak. Ya. Karena jawaban itu berdasarkan amal dan bukan berdasarkan ilmu. Ya. Jawaban pertanyaan malaikat di alam kubur itu dasar yang bisa yang mendasari bisa menjawab adalah amal. Dan yang mendasari tidak bisa menjawab adalah amal, bukan karena ilmu. Artinya seandainya seorang itu mengilmui, ya, menghafalkan tiga jawaban tadi, maka semuanya tetap, kalau amalnya tidak sejalan dengan hal tersebut, tetap hasilnya dia tidak akan bisa menjawab. Bacaan basmalah diucapkan sebelum menyembelih hewan atau ketika menyembelih hewan? Jawabannya ketika menyembelih hewan, dan diperbolehkan beberapa saat sebelum menyembelih hewan. Apakah benar jenazah bisa merasa sakit, maka hati-hati dalam menyelenggarakan jenazah? Dasar kenapa harus hati-hati dalam masalah penyelenggaraan jenazah adalah karena menyakiti jenazah sama dengan menyakiti si mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kasrul idhamil mayyiti ka kasrihi hayya. Mematahkan tulang orang yang sudah mati sebagaimana dosanya mematahkan tulang orang yang hidup. Maka hati-hati dalam jenazah itu bukan karena jenazah merasa sakit, akan tetapi karena menyakiti jenazah hukumnya haram dosanya sebagaimana menyakiti orang yang hidup. Maka jiwet orang yang hidup gimana? Haram jika tanpa sebab, ya, ada ul-mu'min, ya, menyakiti orang yang beriman. Demikian juga nyubit orang yang sudah mati, hukumnya haram. Apa benar jenazah yang sudah dikubur bisa mendengar talqin orang di luar kubur yang mentalkinkan tentang Allah, Muhammad dan Al-Quran sampai malaikat akhirnya tidak jadi menanyai? Maka jawabannya, talqin semacam ini adalah talqin berdasarkan hadis yang statusnya dhaifu jiddan. Talqin yang dipraktekkan oleh sebagian orang, ketika sudah dimakamkan dan ditalqin, nanti akan datang kepada dua malaikat, akan bertanya begini, maka jawablah begitu dan seterusnya. Ya, dasarnya adalah sebuah hadis yang statusnya dhaifun jiddan. Oleh karena itu, ini tidak benar dan tidak boleh dijadikan sebagai sumber akidah. Tidak boleh dijadikan sumber akidah dan tidak boleh dijadikan sumber hukum. Mohon dijelaskan kenapa nyawa seorang muslim sangat berharga, lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qatlul muslim fi ghairi haqqin, terbunuhnya seorang muslim tanpa alasan yang lazawalu dunia, sungguh hancurnya dunia, ahwan lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa taala min qatlul muslim fi ghairi haqqin, daripada terbunuhnya seorang muslim tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Makanya seorang mukmin itu lebih berharga daripada dunia dan seluruh seisinya. Kenapa? Ya karena mulianya nyawa seorang mukmin ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hancurnya seluruh dunia itu lebih ringan bagi Allah daripada matinya seorang muslim, terbunuhnya seorang muslim tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Mohon nasihat ketika orang tua menginginkan calon menantu dari lulusan sarjana dengan jurusan yang sama. Apa ini bisa jadi patokan kebahagiaan pernikahan? Kalau patokan kebahagiaan tidak bisa jadi patokan kebahagiaan. Kalau memang satu jurusan apa mesti bahagia, kalau lain jurusan mesti tidak bahagia. Nah, ini tidak bisa jadi tolak ukur bahagia. Namun tolak ukur ya sedikit membahagiakan orang tua. Nah, kalau kebahagiaan anak bukan jaminan, namun menyenangkan orang tua, nah itu. Ya maka kita sarankan, ya kalau memang itu syarat dari orang tua dan orang tua bahagia dengan itu, kalau bisa diwujudkan, ya kenapa tidak? Apakah kitab Arwah adalah benar-benar kaya Ibnul Qayyim? Jawabnya, yang benar adalah Arwah itu memang benar-benar karya Ibnul Qayyim. Sebagian ulama meragukan keabsahan kitab Arwah kepada Ibnul Qayyim. Sebagian ulama tersebut adalah Al-Albani rahimahullah ta'ala, bagaimana di Fatawa Al-Madinah. Tetapi yang benar, kitab Arwah adalah karyanya Ibnul Qayyim, bagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Syekh Abu Zaid. Sebagai Abu Zaini, spesialis Ibnul Qayyim. Spesialis Ibnul Qayyim. Nah, kalau masalah ilmunya Ibnul Qayyim, ya, sebagai Abu Zaini kepakarannya. Maka beliau akan melakukan penelitian ya, tentang banyak hal seputar Ibnul Qayyim dan ilmunya. Maka semua ulama sekarang kalau mau membahas Ibnul Qayyim, pasti rujukannya adalah Syekh Abu Zaid. Karena beliau lah yang mengadakan penelitian yang sangat lengkap tentang Ibnul Qayyim. Karya Ibnul Qayyim itu apa saja beliau melakukan penelitian. Apakah semuanya asli semua? Beliau teliti satu-satu. Kemudian isi Ibnul Qayyim itu ilmunya apa saja? Maka di kitab ini isinya ini, yang kitab ini masalah ini, dan seterusnya. Maka beliau pakar Ibnul Qayyim. Semua ulama, semua penulis setelah Syekh Abu Zaid menulis tentang Ibnul Qayyim akan menjadikan Syekh Abu Zaid sebagai referensi pokok untuk membahas Ibnul Qayyim. Maka di antara yang beliau kaji tentang Ibnul Qayyim adalah arumnya karya Ibnul Qayyim, dan kesimpulan Syekh Abu Zaid ini adalah asli 100% karya Ibnul Qayyim tanpa perlu diragukan. Sebagian ulama lagi mengatakan, oh ini mungkin karya Ibnul Qayyim namun sebelum bertemu dengan dan belajar dengan Ibnu Taimiyah. Kata Syekh Abu Zaid, bahkan yang ditulis setelah lama berjumpa dengan Ibnu Taimiyah. Salah seorang teman saya laki-laki memberikan buku tentang sholat kepada seseorang yang baru, seorang perempuan yang baru dia kenal di Facebook. Dia beralasan memberikan buku itu supaya wanita tersebut lebih paham tentang sholat. Dari pengamatan saya, teman saya tersebut sepertinya tertarik dengan wanita itu. Saya berburuk sangka dengan niat teman saya tadi. Apakah buruk sangka saya dapat dibenarkan? Dapat. Karena di antara keutuhan yang diperbolehkan adalah ketika ada gelagat-gelagat yang tidak baik. Tidak semua buruk sangka itu terlarang. Karena yang terlarang itu adalah cuma sebagian buruk sangka. Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu ittaqu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni itsmun. Ya, sebagian prasangka itu dosa, sebagian, tidak semuanya, tidak seluruhnya. Maka ada prasangka yang boleh jadi itu buruk sangka dan ini dibolehkan ketika buruk sangka dengan orang yang fasik atau buruk sangka dengan orang-orang yang punya indikator kuat bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang bermasalah. Ya, maka ngirim hadiah kepada orang yang baru dikenal di Facebook, nah lagi, nah ini indikator-indikator yang mengarah ke sana. Siapakah Muhammad Al-Maliki? Apakah beliau termasuk ulama ahlu sunnah? Beliau rahimahullah ta'ala adalah tokoh sufi yang hidup di kota Mekah dan telah meninggal dunia beberapa waktu yang lewat. Apakah setelah wudu harus dilap ataukah tidak? Bahkan ulama berselisih pendapat tentang hukum ngelap. Berhanduk setelah selesai wudu makruh apa tidak? Yang diperselisihkan adalah makruh apa tidak? Jadi malah ditanyakan apa harus dilap? Nah, itu kan gimana ya, mau diperselisihkan makruh apa tidak ngelap setelah berwudu. Kemalah pertanyaannya apakah harus dilap? Artinya yang ditanyakan bolehkah dilap? Karena hukumnya diperselisihkan tentang makruhnya. Dan pendapat yang paling kuat tentang masalah ini hukumnya adalah mubah. Bagaimana pendapat yang dipilih oleh penulis sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah malakul maut itu Israel? Jawabannya nama Israel itu tidak ada dalilnya. Menamai malaikat kematian dengan Israel adalah salah satu bid'ah dalam masalah akidah. Apakah Ibnu Qayyim dan Ibnu Katsir murid Ibnu Taimiyah? Iya. Dan wajar-wajar saja jika guru dan murid beda mazhab. Ibnu Katsir mazhabnya Syafi'i, Ibnu Qayyim mazhabnya Ibnu Taimiyah mazhabnya Hambali. Satu guru enggak harus satu pendapatan. Boleh jadi satu guru sama namun beda mazhab dengan gurunya. Karena semuanya yang penting adalah mengikuti dalil. Bagaimana bentuk roh? Jawabannya kuliruhu min amri rabbi. Di surat Al-Isra Allah katakan roh, detail-detail masalah roh itu urusan Tuhan. Ada kisah, al-kisah. Ada seorang ahli nahu pada saat mati, kemudian malaikat menanyakan man rabbuka. Dan sang ahli nahu bertanya kembali pada malaikat. Man di situ man apa? Man istifham atau man tartiyah? Malaikat tidak tahu jawabannya. Dan malaikat tidak jadi memberikan pertanyaan kubur kepada ahli nahwu tersebut. Apakah kisah ini benar? Jawabannya 100% tidak benar. Nahwu munculnya belum lama, setelah Nabi wafat. Dari mana si ahli nahwu ini bisa menceritakan kejadiannya kalau tidak wahyu? Padahal nahwu itu muncul setelah Nabi wafat. Ada orang yang mengatakan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kondisi matinya beda. Ada yang mengatakan bahasanya malaikat maut enggan menyebut nyawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah riwayat ini benar? Yang benar, ketika seorang nabi itu masa ajalnya telah tiba, maka Allah tidaklah mematikan seorang nabi sampai menanyainya terlebih dahulu mau mati atau tidak. Dan para nabi, mereka memilih untuk mati, maka Allah wafatkan mereka. Ini tidak benar kalau malaikat enggan mencabut nyawa nabi. Pada doa tasahud assalamualaika ayyuhan nabiyyu, ada orang yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mati berdalil dengan doa tasahud ini. Apakah ini benar? Apa dalilnya? Kenapa jadi dalil kalau Nabi tidak mati? Apakah dalilnya karena menggunakan ka? Assalamualaika, keselamatan untukmu. Ini yang jadi sisi pendalilan. Jika ini yang jadi sisi pendalilan, maka kita katakan bagaimanakah dengan doa hilal, doa melihat hilal. Doa melihat hilal kita katakan Rabbi wa Rabbuka Allahu, wahai hilal, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Apa hilal benda hidup? Karena menggunakan kamu, wahai hilal, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Ini ada pakai ka, Rabbi wa Rabbuka Allahu. Apa hilal benda hidup? Kalau alasannya dengan ka, maka apa? Semata-mata menggunakan ka, kamu, itu tidak menunjukkan kalau itu hidup. Apa yang dimaksud sakaratul maut? Sakaratul artinya kesulitan. Kesulitan, proses kesusahan, proses kematian. Kapan terjadinya? Apakah pada saat mau dicabut roh? Pada saat pencabutan roh. Apakah ada dalil ketika melihat pekuburan mengucapkan salam yang ditujukan pada penghuni kubur serta mendoakannya? Jawabannya iya. Apakah penghuni di alam kubur menggunakan bahasa Arab? Wallahu ta'ala ala. Bahasa apa yang digunakan? Dohirnya bahasa Arab, namun tegasnya wallahu ta'ala ala. Apakah anak hasil zina ketika di alam kubur juga akan dinasabkan? Iya, namun dinasabkan kepada ibunya, karena itulah nasabnya. Penisbatan kepada bapak, bagaimana dengan Abdullah bin Ummi Maktum? Ummi Maktum nama bapaknya atau nama ibunya? Ummi Maktum nama ibunya. Namun bagian sahabat dinisbatkan kepada ibunya, semacam sahabat Abdullah bin Mas'ud, dia punya gelar Ibnu Ummi Abdin. Dan Ummi Abdin adalah ibu dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sebenarnya adalah penyebutan-penyebutan ini karena sebab-sebab tertentu. Asalnya nasab kepada ayah, dan bisa nasab kepada ibu itu karena faktor-faktor tertentu, karena sebab-sebab tertentu. Boleh jadi karena anak zina atau karena sebab yang lain. Siapakah wali seorang janda? Ya walinya. Siapakah wali seorang janda? Ya tetap walinya. Ayahnya atau kakaknya atau yang lain. Nah, tentang mati suri, apakah ini pernah ada bahasanya dalam Islam? Keadaan orang mati suri ini di satu tempat itu apakah benar? Saya belum pernah dapatkan pembahasan tentang masalah tentang mati suri ini di buku-buku yang sampai saat ini saya baca. Ya Allah alam, ya, penjelasan detail para ulama tentang masalah ini. Banyak yang tanya tentang mati suri. Saya belum pernah dapatkan bahasan tentang masalah ini. Adakah nabi yang telah datang waktu ajalnya tapi enggan dicabut rohnya, dan apakah itu terjadi pernah? Yaitu Nabiullah Adam. Maka Nabiullah Adam ketika Allah ciptakan, maka Allah perlihatkan keturunannya, dan Allah nampakkan ada salah satu keturunannya yang bersinar. Maka Adam bertanya, ya Allah siapakah dia? Maka Allah katakan, dia adalah anakmu Dawud. Berapa umurnya? Dan sekian Allah katakan. Kemudian Adam mengatakan, ya Allah berikan potong 40 tahun umurku untuknya. Hanya pada saat datang ajalnya Adam, datanglah malaikat kematian yang mau mencabut nyawa. Dan ketika malaikat maut ini mau mencabut nyawa, Adam mengatakan, saya belum saatnya untuk mati. Saya masih punya umur 40 tahun lagi. Maka malaikat maut mengatakan, bukankah 40 tahun telah kau berikan kepada anakmu Daud? Kemudian akan tapi Adam tetap mengingkari kalau dia pernah memberikan 40 tahun umurnya kepada Daud. Kemudian Nabi katakan, nasia panasia benar ayah. Adam lupa, dan inilah sejarah lupanya manusia. Maka manusia pun punya sifat lupa. Adam mengingkari, dan manusia pun punya sifat mengingkari. Apakah roh itu bisa bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang sudah meninggal dunia? Bagaimana interaksi dengan roh dengan sesama roh kerabatnya? Mungkin untuk bertemu sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim di kitabnya Ar-Ruh. Tentang masalah hukum foto, hukum memfoto, ulama berselisih pendapat. Apakah itu tafwir, membuat gambar yang haram ataukah tidak? Sebagian ulama mengatakan adalah membuat gambar yang haram. Sebagian ulama lagi mengatakan itu tidak. Dan insya Allah ini pendapat yang lebih kuat. Akan tetapi hukum memanfaatkan foto lain lagi. Ini pembahasan tentang hukum membuat foto. Yang kedua adalah hukum memanfaatkan foto. Maka ulama yang membolehkan foto pun melarang foto yang dipajang. Dan foto yang memfoto hal-hal yang berbahaya, perempuan atau yang lainnya, memajang foto dan hal-hal yang semua berbahaya dihukum. Dikatakan oleh para ulama yang membolehkan memfoto, ini pemanfaatan foto yang tidak boleh. Bahkan semacam Ibnu Taimiyah beliau ditanya tentang foto album untuk kenangan, beliau katakan tidak boleh. Maka ulama yang mengatakan membuat foto itu bukan takfir yang haram, beliau mengatakan namun hasil foto itu boleh dan tidak boleh itu melihat, dirinci untuk perlu apa. Jika ada keperluan yang manfaat, memang manfaat, maka boleh. Tapi kalau tidak ada perlunya, cuma semata-mata untuk kenangan, kenang-kenangan, tanggungnya tidak boleh. Bagaimana penjelasan adanya mimpi? Bukankah rohnya ada di tangan Allah? Apa itu diberikan tentang mimpi? Maka ada malaikat yang bertugas untuk membuat mimpi. Jika mimpi itu datang dari Allah, maka ada malaikat yang bertugas untuk membuat mimpi. Apakah jin dan setan juga terdiri dari roh dan jasad? Iya, cuma jasadnya beda dengan jasad kita. Bagaimanakah dengan singkatan SWT dan SAW adalah terlarang? Mengapa? Menulis sallallahu alaihi wasallam disingkat jadi SAW hukumnya makruh, bukan haram. Yang difatwakan oleh para ulama hukumnya makruh dan tidak haram. Kenapa ini terlarang? Karena singkatan dinilai bukanlah solawat. Bagaimana urutan wudu bagi muslimah? Sama saja. Urutan wudu bagi muslimah ya sama saja sebagaimana wudunya laki-laki, tidak ada bedanya. Demikian sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.